siap digoyang kembali saudaraku. Siap digoyang kembali ya. Oke, warga masyarakat Kedung Agung, Kedung Adem, Telogo Agung, Kembang Bau, Lamongan. Bintang artis yang satu ini tergolong artis cantiknya Jawa Timur. Acting panggung maupun olah vokal tidak perlu diragukan lagi. Ada Nada The Best Audio, Mayang One Indonesia, juga Rafa The Best Spectacular Lighting. Mr. Alex persembahkan untuk panjenengan semuanya, Vivi Artika, masih bersama L.A. Sonata Lasso. Kita goyang kembali. Sudah semuanya kembali. Yang bisa nyanyi bareng-bareng ya. Ya, kemarin ku melihatmu, kau bertemu dengannya. Ku rasa sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curahi aku? Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Kau tak perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Gurahlah kau dengannya, asalkan kau bahagia. Ya, ku rasa sekarang kau masih ternyata ya Mas ya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.